وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصفرة للمتزوج رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصفرة bab tentang masalah sufra. Sufra ini minyak wanginya perempuan, hukum asalnya demikian. Minyak wangi perempuan lebih nampak warnanya dan aromanya sedikit tersamarkan. Beda dengan minyak wanginya laki-laki, aromanya kuat dan warnanya yang tersamarkan. Nah, terus bagaimana tentang bab ini? Kata beliau, as-sufratu lil mutazawwij, untuk orang-orang yang menikah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abdurrahman bin Auf jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihi atharu sufrah. Anas bin Malik mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada Abdurrahman ada atharu sufrah, ada bekas-bekas minyak wanginya perempuan. Fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa ada yang seperti ini? Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-Ansar. Maka Abdurrahman pun memberitahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau yakni Abdurrahman baru saja menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansar. Hukum asalnya tidak diperbolehkan minyak wangi perempuan, perempuan minyak wangi laki-laki, minyak wangi laki-laki. Tapi kalau kondisi tertentu mungkin karena berdekatan sehingga barakallahu bikum sedikit dia mendapatkan bagian dari minyak wangi istrinya. Ya mungkin, tapi kalau memang sengaja memakainya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Barakallahu bikum. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-Ansar, maka Abdurrahman bin Auf menyampaikan kepada Rasulullah bahwa baru saja Abdurrahman menikah dengan seorang dari kalangan perempuan Ansar. Faqala kam suqta ilaiha, kata Rasulullah, berapa yang engkau berikan kepadanya dari mahar? Mahar ini adalah suatu yang mesti, barakallahu fikum. Hatta tidak disebutkan misalnya dalam pernikahan mungkin karena lupa, maka falaha mahrul misl, demikian dikatakan para ulama kita. Falaha mahrul misl, maka untuknya mahar yang semisal. Kalau misalnya rata-rata maharnya mungkin 20 juta atau 50 juta, maka diberikan mahar yang serupa dengan itu. Baik, ditengok ke kerabat dekatnya perempuan ini, saudara perempuannya atau sepupunya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam suqta ilaiha, berapa banyak yang kau berikan untuknya?" Qala, "Zinata nawatin min dahab." Baik, setimbangan nawah. Barakallahu fikum. Biji korma yang dari emas. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hendaknya engkau melakukan walimah." Walimatul urs ini dilakukan untuk ungkapan kesyukuran atas nikmat pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sekaligus i'lan, pemberitahuan kepada halayak ramai bahwa si fulan dengan fulana telah melakukan pernikahan, sehingga dengannya tidak ada kecurigaan. Barakallahu fikum. Tidak ada kecurigaan si fulan si fulana baku bawa misalnya. Baik. Ya kalau memang dia sudah menjadi suami istri, maka lah basabi. Memang demikian semestinya. Seorang suami mengantarkan istrinya untuk memenuhi hajatan-hajatannya, kebutuhan-kebutuhannya. Yang repot barakallahu fikum kalau bukan suami istri kemudian kemana-mana berdua. Ini yang dilarang dalam syariat kita ini. Barakallahu fikum. Ini yang masuk ke dalam kategori khalwa, berduaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berdua dalam kondisi bukan mahram laki dan perempuan, maka tidak ada yang ketiga akhirnya kecuali syaitan. Barakallahu fikum. Yang perbuatan ini di kebanyakan umat sudah menjadi kebiasaan dan mereka menganggap biasa-biasa saja, padahal dilarang dalam syariat kita. Bahasanya sekarang ya pacaran. Barakallahu fikum. Kemana-mana berdua, gandeng tangan, la haula wa la illa billah. Walhasil boleh jadi terjerumus ke dalam perbuatan perzinahan. Baik. Kalaupun belum, maka mukaddimatuz zina dia telah lakukan. Baik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kutiba ala ibni Adam hadduhu minaz zina mudrikun dhalika la mahala. Allah telah tetapkan bahwa anak cucu Adam dia akan mendapatkan bagian dari perzinahan. Dia akan melakukannya dan pasti. Bagaimana itu? Fal'ainani tazni wa zinaha an-nadhar. Mata ini berzina. Zinanya apa? Ketika dia memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kedua telinga juga. Zinanya apa? Al-istima'. Mendengar sesuatu. Baik. Kemudian tangan memegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaki menjalankannya, melangkahkannya menuju tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Pikiran dan kalbu, yahwa, menginginkan dan membayangkannya. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzib. Tinggal yang terakhir, kemaluannya. Apakah dia akan membenarkannya dengan cara melakukan perzinahan itu atau tidak? Barakallahu fiik. Maka tujuan dari barakallahu fikum, tujuan dari walimah itu adalah ungkapan rasa syukur tadi, kemudian yang kedua adalah i'lan nikah, pengumuman tentang pernikahan yang dilakukan. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awlin walau bisyah, lakukanlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Baik. Apakah harus kambing atau daging? Tidak mesti. Barakallahu fiik. Tidak mesti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah apalah, apa adanya. Apa yang ada pada saat itu, baru pulang dari perang, itulah yang dilakukan. Baik, kalau memang kita tidak memiliki kelebihan untuk itu, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang berat untuk melakukan walimah acara di rumah sehingga mengundang banyak orang, buat acara makan-makan, kalau tidak mampu juga di KUA. Barakallahu fiik. Di KUA. Ketimbang kesana kemari baku bawa kata orang tanpa ada ikatan nikah yang syar'i. Barakallahu fiikum. Ini satu yang dilarang dalam syariat kita. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, awlim walau bisa. Silakan kau melakukan walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Qala rahimahullahu ta'ala babun haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Humayd an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala awlam an nabiy sallallahu alaihi wasallam Zainab bi Zainab fa awsa'a al muslimina khayra fa kharaja kama yasna'u idza tazawwaja fa ata hujara ummahatil mu'minin yad'u wa yad'una lahu thumma sarafa. Thumma sarafa fara'a rajulaini faraja'a la adri akhbarathu aw akhbara bi khurujihima. Rasulullah kata Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah. Beliau melakukan walimah bi Zainab, menikahi Zainab bintu Jahsy. Fa wasa'a al-muslimina khaira. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat walimah, pesta pernikahan yang awsa'a al-muslimin, yakni banyak beliau mengeluarkan makanan untuk menjamu orang-orang banyak. Fakharja kama yasna'u idza tazawwaja. Kemudian beliau keluar sebagaimana yang ma'ruf ketika beliau menikah. Fa'atahu jara ummahatil mu'minin. Begitu selesai menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi dari rumah-rumah atau kamar-kamar istri-istri beliau yang lain. Sayyid Rasulullah SAW mendoakan keluarganya dan mereka pun mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumman sarafa fara'a rajulaini faraja'a. Sayyid. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insarafa, ingin kembali ke istrinya, yakni Zainab, tapi beliau masih melihat ada dua orang yang berbincang-bincang di situ. Padahal tidaklah mestinya, barakallahu fiikum, orang masih ada di situ, mestinya sudah pulang. Karena barakallahu fiikum, walaupun bagaimana tetap Rasulullah SAW memiliki privasi yang tidak bisa diketahui oleh siapa-siapa kecuali beliau dengan keluarganya. Baik. Baik. La adri akhbarathu au uqdira bi khurujihima. Beliau sendiri tidak enak memerintahkan beliau, yakni sahabatnya, untuk pulang. Barakallahu fiikum. Tidak enak untuk beliau memerintahkan sahabatnya untuk meninggalkan tempat setelah selesai menunaikan hajatan. Anda diundang, kita diundang, barakallahu fiikum. Khas. Selesai makan, pamitan. Jazakallahu khaira. Kalaupun masih tinggal sesaat, jangan lama-lama. Karena pemilik hajatan masih ada hajatan yang lainnya. Hakikatnya masih ada hajatan yang lainnya. Mungkin hajatan dengan keluarga dekatnya, barakallahu fikum. Hajatan dengan barakallahu fikum keluarganya sendiri, yakni istri dan anak-anaknya. Sehingga jangan merasa barakallahu fikum tidak dihormati atau tidak dilayani kalau kita datang dan selesai barakallahu fikum acaranya kemudian kita tidak dilayani. Ya mungkin sahibul hajah memiliki kesibukan yang lain. Kan ketika kita datang semua sahibul hajah, ya ini orang tuan rumah kan datang. Ayo silakan makan, ayo. Selesai barakallahu fikum, dia ada lagi hajatan yang lainnya yang harus dia lakukan, yang harus dia jalani. Oleh karena itu barakallahu fikum, sama seperti ketika kita bertamu dan ternyata tuan rumah mungkin lagi sibuk atau tuan rumah mungkin lagi kurang sehat, tuan rumah mungkin lagi capek, tuan rumah mungkin lagi ada masalah dengan keluarganya, kemudian dia memerintahkan pulang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lakum irji'u farji'u." Kalau dikatakan kepada kalian, orang yang mau bertamu ini, silakan kalian pulang dulu, apuan anak masih capek. Baru anak pulang dari safar. Insyaallah antum datang besok saja. Maka jangan ngotot dan jangan berprasangka buruk. Wala hawla wala quwwata illa billah. Karena inilah tuntunan syariat kita. Baik. Bab berikutnya qala rahimahullahu taala Babun kaifa yud'a lil mutazawwij. Bagaimana kita mendoakan orang yang baru saja melangsungkan pernikahan? Baik. Bagaimana kita mendoakannya? Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad huwa ibn Zaid an Thabit an Anas radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو مشى. طيب bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم melihat عبد الرحمن بن عوف ada padanya bekas-bekas wangi-wangian perempuan صفرة. Kalama hada, yakni tentunya ada pengingkaran. Kenapa ini? Ada apa? Ini minyak wangi perempuan, kenapa engkau pakai? Barakallahu fikum. Kenapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta alasannya kenapa? Baik, semestinya demikian kalau kita melihat sesuatu dari baik sedikit penyelisihan, maka tidak mengapa untuk kita tanyakan kenapa ini. Insyaallah akan dia sampaikan alasannya. Kalau memang dia salah keliru, dia akan mengakui dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia ada sesuatu yang bisa dipegang sebagai alasan, maka dia sampaikan, ungkapkan alasan. Atau keterlupaan atau apalah. Baik. Maka ketika beliau ditanya ما هذا قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. Ya Rasulullah, aku baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar dari emas. قال بارك الله لك. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk engkau. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a baikinakuma fi khair. Di riwayat yang lain, barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberkahi engkau dan memberkahi atas engkau. Wa jam'a baikinakuma fi khair. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Baik. Kenapa harus di atas kebaikan? Ya karena baik, tidak semestinya orang berkumpul di atas kejelekan. Kalau memang hanya berkumpul di atas kejelekan atau salah satunya mendapatkan kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan untuk barakallahu bikum tetap dalam kondisi seperti itu, kemudian mereka hanya mengumpulkan dosa dan maksiat. Baik. Yang namanya kekurangan dan muncul masalah dalam rumah tangga sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaknya kalian bermuasyarah, bergaul, mempergauli istri kalian dengan cara yang baik. Kalau kalian tidak senang dari sebagian sifat sikap istri kalian, tetaplah engkau bersabar dengannya. Barakallahu fikum. Baik. Karena boleh jadi apa yang engkau tidak senangi ada sesuatu yang lebih baik bagi engkau dengan tetap bersama dengannya. Di hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Dan jangan seorang laki-laki atau sang suami membenci istrinya. Kalau dia tidak senang dengan salah satu di antara sifat-sifatnya, maka carilah, tengoklah, ingatlah, lihatlah sifat-sifatnya yang lain yang baik. Barakallahu fikum. Yang dia ridai sehingga tetap dia bersama dengannya. Kan demikian. Tidak selamanya hidup itu barakallahu fikum ya harmonis-harmonis saja. Ada saat-saat tertentu mungkin ada riak-riak dalam kehidupan rumah tangga. Ada lumrah. syai'un adi barakallahu fikum. Intinya adalah keberkahan yang kita mintakan untuk saudara kita yang baru saja melangsungkan pernikahan. Semoga Allah memberkahi kehidupan rumah tangganya, diberikan keberkahan, kelanggengan, diberi rezeki berupa anak-anak soleh, solehah, dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sakinah, cinta kasih sayang dan ketenangan dalam kehidupan. Ini sangat penting barakallahu fikum. Karena seorang ketika dia bersama dengan keluarganya dan keluarganya adalah perempuan yang salehah, maka itu adalah harta benda atau sesuatu yang kita miliki dari perkara yang sangat berharga. Kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah harta benda, dan sebaik-baik harta benda yang ada di dalamnya adalah istri yang salehah. Yang ketika suaminya mungkin barakallahu fihim kesusahan, dia bisa memberikan ketenangan barakallahu fihim. Ketika mungkin suaminya kendor dalam masalah kebaikan, mungkin dia menyemangati, memberikan saran-saran sehingga tersemangati untuk melakukan kebaikan. Hakadah barakallahu fikum. Oleh karena itu diperintahkan kita untuk memilih calon istri dari kalangan apa? Perempuan yang saleh. Kata Rasulullah tadbiratid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang bagus agamanya, kalau tidak maka engkau akan celaka. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan, kalau cuma sekedar perempuan, banyak perempuan, tapi yang menjadikan baik keluarga ini adalah kondisi bahwa mereka semuanya sang suami soleh, sang istri soleh, sama-sama saling membantu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong menolong, bantu-membantu untuk kebaikan. Qala rahimahullahu ta'ala, babu du'a lin niswah allati yahdina al-arus walil arus barakallahu fikum. Bab doa untuk perempuan-perempuan yang mempersiapkan pengantin perempuan. Pengantin perempuan harus dihiasi, didandani barakallahu fikum, dandanan yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tidak mencukur alis. Baik, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika dandanan alisnya dicukur sedemikian rupa kemudian dibikin alis baru. Baik. Kemudian menyambung barakallahu fikum, menyambung rambut seakan-akan bahwa rambutnya subur, panjang. Demikiannya ini. Apa namanya? Bulu mata anti badai ya. Anti tsunami. Barakallahu fiik. La haula wa la illa billah. Ini termasuk tipuan yang tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Silakan berdandan apa adanya. bukan membuat topeng. Paham barulah itu. Topeng. Sekarang dandanan katanya umur barakallahu fikum umur 60 tahun bisa jadi umur 25 tahun dibuat sedemikian rupa. Ini muka cuma sekedar ibaratnya barakallahu fikum tembok yang mau dilukis. Barakallahu fikum sedemikian rupa. Nah, ini berlebihan yang seperti itu. Wala hawla wala quwata illa billah. Karena terkolesannya melebihi sehingga begitu polesannya hilang orang tak mengenal itu yang tadi malam yang nikah. Barakallahu fikum. Itu yang tadi malam yang nikahan. Tidak kenal setelah cuci muka, setelah dibersihkan wajahnya mereka tidak mengenalinya. Kenapa? Karena yang dipajang kemarin itu tadi malam itu bukan orangnya, barakallahu fikum. Orangnya tertutupi. Muka aslinya tidak kelihatan. Persilahkan barakallahu fikum, silahkan mendandani di solek perempuannya yang hendak menikah. Dan mereka mendoakan untuk si pengantin ini. Sayyidul arus liyahdiha yahdina al-arusa walil arus. Arus itu pengantin baru. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Farwah ibn Abil Maghra qala haddatsana Ali ibn Mushir an Hisham an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Tazawwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa atatni ummi fa dakhalatni ad-dara. Aku dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian aku didatangi oleh ibuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan oleh ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anha di umur 6 tahun nanti setelah hijrah baru tinggal bersama. Akhirnya ketika hendak tinggal bersama Aisyah didandani. Fa'atafni ummi fa'adkhalatni ad-dar. Maka ibuku memanggil aku dan memasukkan aku ke dalam rumah. Faida niswatun min al-ansari fil bait. Ternyata di sana ada perempuan-perempuan dari kalangan perempuan Ansar di dalam rumah. Faqulna 'alal khairi wal barakah. Faqulna mereka pun mendoakan Aisyah radhiyallahu taala anha 'alal khairi wal barakah. Doa kebaikan dan doa keberkahan wala khairin ta'ir. Masyaallah. Intinya senantiasa kita doakan saudara kita ketika kita dapati mereka melakukan walimah. Baik. Dan jangan ada yang mengatakan bahwa oh cuma sekali ini leh. Bekinjo. Biasanya ketika ditawari untuk melakukan sesuatu yang menyelisihi alasan mereka cuma satu kali ini kok. Siapa yang bilang bahwa cuma satu kali ini Anda menikah? Belum tentu. Boleh jadi Anda akan menikah ulang. Barakallahu fikum setelah itu. Dan semestinya kita membuka kehidupan baru kita. Beda tentunya kita ketika kita masih hidup lajang dan ketika kita hidup berumah tangga. Kita berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, membuka kehidupan lembaran baru. Semestinya kita membukanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita beroleh berkah, dan bukan kita membukanya dengan kemaksiatan dan penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita memulai kehidupan baru, kita sudah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa kita mendapatkan rahmat? mana bisa kita mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu ketika kita apa? Mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul-Nya. Qala rahimahullahu taala babun man ahabbal bina'a qabla al-ghazw. Bab man ahabbal bina'a qabla al-ghazw. Bina itu hidup bersama suami istri sebelum peperangan. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا ينبغي رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. Ini sebenarnya hadisnya agak lebih panjang dari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang dari kalangan nabi dahulu kala mengatakan kepada kaumnya, memberikan syarat, tidak boleh ikut dalam peperangan ini tiga jenis manusia. Pertama, dia yang membangun rumah dan hendak memberikan atap, dan belum lagi dia menyelesaikan atapnya sudah dipanggil atau dia mau ikut perang. Barakallahu fikum. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki unta yang dia tunggu kelahiran anak untanya. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, ini baru saja menikah dan dia belum bertemu dengan istrinya. Baik. Kenapa tidak boleh ikut dalam peperangan? Karena walaupun dia ikut dalam peperangan, dia tidak bisa fokus melakukan peperangan. Pikirannya dan ingatannya senantiasa masih terpaut dengan apa yang dia tinggalkan. Masih, aduh, bagaimana tapi rumah kaki ujang. Barakallahu fiik. Berantakan nantinya apa-apa, pikirannya macam-macam. Baik. Demikian juga untanya, aduh, siapa yang ngurus di belakang nanti? Jadi jangan-jangan mati, jangan-jangan macam-macam lah pikirannya. Demikian juga dia yang baru saja menikah tapi belum bertemu, belum bermalam bersama dengan istrinya. Maka ini juga tidak diizinkan untuk ikut dalam peperangan yang disyaratkan oleh nabi tersebut. La haula wa la illa billah. Yani la yanbaghi rajulun malaka bud'an mara'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lam yabni biha. Dia telah melakukan pernikahan tapi belum bermalam bersama, belum ketemu. Sementara dia sudah diajak untuk berperang. Barakallahu fikum. Khawatirnya pikirannya tidak bisa fokus untuk melakukan peperangan. Dan boleh jadi dia masih berharap untuk kembali. Berharap untuk kembali. Sementara peperangan, ya boleh jadi dia tidak kembali dan boleh jadi dia masih kembali. Baik. Qala rahimallahu taala babu man bana bi imra'atin wa hiya bintu tis'i sinin. Bab siapa yang bana bi imra'ah, bana ini hidup bersama. Layaknya suami istri. Barakallahu fikum. Namanya bana bimra'atin wa hiya bintu tis'i sinin. Dalam kondisi anak perempuan tersebut baru umur 9 tahun. Barakallahu fikum. Intinya bahwa anak perempuan tersebut sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Baik. Bisa dipahami insyaallah tanpa kita harus menjelaskannya lebih dalam lagi. Misalnya mungkin perkembangan fisiknya lebih besar, lebih menonjol dari yang lainnya. Ketika umur 9 tahun nampak kelihatan sudah dewasa fisiknya, demikian juga mungkin pikiran-pikirannya. Ala kulli hal, selama perempuan itu sudah layak untuk menikah, maka boleh untuk dinikahkan. Di sini katakan tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala qala haddatsana Qabisah ibn Uqbah qala hadatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an Urwah tatazawwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah wa hiya bintu sitti sinin wa bana biha wa hiya bintu tis'in wa makata ain makasat indahu tis'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di umur 6 tahun dan hidup bersama di umur 9 tahun wa makasat indahu tis'an dan hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selama 9 tahun. Baik. Jadi Aisyah barakallahu fikum nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 6 tahun. Baik. Jadi baik, kemudian berumah tangga dengan Rasulullah di umur 9 tahun. Jadi 9 tahun tambah 9 tahun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah SAW meninggal dunia baru berumur 18 tahun. Bagaimana? Atau 19 tahun. Baik. 18 tahun barakallahu fiik. 18 tahun Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun umur beliau yakni Aisyah begitu sangat muda belia, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kedewasaan dan kecerdasan yang luar biasa. Kedewasaan dan kecerdasan yang sangat luar biasa. Yang mengungguli istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Sehingga barakallahu fikum Aisyah adalah perempuan yang sangat istimewa dan salah satunya perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan perawan. Baik. Allahu musta'an. Jadi nikah muda ini boleh-boleh saja, bukan berarti harus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi perempuan-perempuan yang berbagai macam jenis umurnya. Ada yang muda, ada yang biasa dan ada juga yang sudah tua. Jadi kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi istri-istri beliau alaihissalatu wassalam. Jadi kalau memang perempuan itu muda dan bisa, sudah mampu siap untuk menikah, maka silakan. Jadi kalau ada juga yang mau menikah dengan yang biasa, yang sebaya dengannya, maka silakan. Dan kalau ada juga yang mau menikah dengan perempuan yang lebih tua dari dia juga tidak jadi masalah. Intinya adalah apa? Kecenderungan dan kesiapan masing-masingnya. Intinya adalah keimanan dan ketakwaan itu yang menjadi patokan. Iman dan takwa. Agama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi, fadfar bidzatid din dari baqiyadak. Pilihlah perempuan yang bagus agamanya. Kalau tidak maka engkau akan celaka, engkau akan merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.